Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan majlis yang diberikan Allah kepada kita untuk duduk di rumahnya yang mulia ini, untuk menggali al-fawaid, berbagai faedah dari agama kita, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa butuhnya kita, betapa perlunya dalam hidup ini terus berada dalam nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan dari Alkitab wa Sunnah, dari pemahaman Salaful Ummah, agar tidak gersang hati kita, tidak kosong. Betapa cepat ayuhal ikhwah manusia di dalam kehidupan ini, ketika dia jauh dari nasihat, dia jauh dari bimbingan agama, begitu cepat hatinya menjadi kaku, hatinya membatu, berubah menjadi sosok-sosok manusia yang tidak lagi lembut di hadapan hukum-hukum Allah Ta'ala. Dan itu sangat dirasakan bahkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang telah kita kaji bersama. Pengakuan yang dirasakan sahabat yang mulia Hanzalah, dan apa yang juga dirasa oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, cepat sekali hati itu berubah, terasa berubah, padahal baru saja meninggalkan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita sadari ayuhal ikhwatal kiram, kita lemah, kita rawan diterpa oleh fitnah. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian akan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus, tetapi juga menimpa yang lainnya. Takutlah kalian akan fitnah, kata Allah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal di ayat ke-25. Karena memang yang namanya fitnah, ayuhal ikhwah, gampang melanda hati kita, merusak diri kita. Sehingga betapa perlunya, betapa harusnya kita selalu berada dekat dengan nasihat agama, dengan majlis ilmu, biar hati ini tidak dilanda fitnah, diterpa fitnah. Semakin jauh seorang muslim dari majlis ilmu, semakin dia tidak duduk di majlis ilmu, dia sangat rawan dihantam badai fitnah. Tetapi ketika dia rajin duduk di majlis ilmu, menggali ilmu, mendalami nasihat-nasihat agama, sungguh dia akan semakin jauh dari fitnah. Begitulah para ikhwah, karena butuhnya hidup ini kepada nasihat, sampai-sampai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari penuturan sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, para sahabat sudah biasa sekedar memanggil sahabat yang lain, mengundang duduk hanya untuk sesaat kita saling mengingat Allah. Begitu kata Mu'adz bin Jabal, beliau langsung lakukan itu. Beliau sering bilang, sering ucapkan kepada para sahabatnya, "Ijlis bina nu'min sa'atan." Ayo kemari, duduk sini dengan kami, kita beriman sesaat. Lihatlah ini ikhwani fiddin azakumullah, maknanya nazkurullah jalla wa ala wa natadzakar fillah, itu makna nu'min sa'atan. Kemari, duduk sini, kita mengingat Allah, kita saling ingatkan tentang Allah. Fayazdadu imanul wahid min nabihi jalla wa ala jalla wa azza, agar saling bertambah iman di antara kita ini terhadap Allah yang maha mulia. Sering Mu'adz bin Jabal buat itu, sahabat buat itu, diundangnya, dipanggilnya teman-temannya, ayo duduk sesaat, kita mengingat Allah, kita saling ingat, mengingatkan tentang Allah, bertambah nanti iman kita, karena iman kita gampang melemah. Ini para sahabat. Kif, bagaimana dengan kita coba? Mungkinkah kita lebih aman dari para sahabat ketika kita menjauh dari nasihat, dari majlis ilmu, merasa cukup dengan hanya berstatus sebagai seorang salafi yang mengikuti dakwah salafiyah? Maka majalisul ilm, ayuhal ikhwah, adalah majlis nasihat yang paling nyata, tempat mengisi hati kita dengan agama, melunakkannya. Kita lebih pantas tentu daripada para sahabat. Kalau mereka merasa betapa butuh menambah keimanan dengan duduk di majlis ilmu, Kita lebih pantas merasa butuh itu. Begitulah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq. Fahum yatadzakarun wa yusi ba'dhum ba'dha. Mereka terus saling mudzakarah, memberi wasiat sebagian dengan sebagian lainnya. Subhanallah. Memang para sahabat orang yang paling tahu diri kalau iman kita ini rawan turun, bahkan bisa habis sama sekali. Bukan orang yang merasa aman. Selalu mencari kesempatan, selalu mencari kesempatan. Kapan dipandangnya, dilihat sahabat ada waktu, ada orang yang pantas dimintai wasiat, langsung mereka minta. Seperti yang tertera pula dalam riwayat yang diriwayatkan Al-Imam Ad-Darimi dan selain beliau, dari Utsman bin Hadir. Utsman bin Hadir bercerita, qala dakhaltu ala ibni Abbas, aku masuk ketemu dengan Ibnu Abbas. Fakultu ausini, aku pun berkata kepada Ibnu Abbas, beri aku wasiat. Begitu ulama salaf, bertemu dengan orang berilmu, minta wasiat. Dan begitu mereka tahu dari tingkah laku para murid Rasulullah, para sahabat, maka turun kepada para tabi'in. Para sahabat ikhwani fiddin yang sering berdampingan duduk dengan Rasulullah, ketemu, ya Rasulullah, ausini, beri saya wasiat. Ini menunjukkan apa, para jemaah ikhwani fiddin? Mereka orang yang tahu diri, sekali lagi, tahu diri kalau jauh dari agama ini, fitnah akan melanda hidupnya. Kalau jauh dari nasihat, celaka mereka. Maka mereka senantiasa dekat dengan ahli ilmu, dengan majlis ilmu, terus gak ada putus. Mereka takut hidup ini menjadi satu hidup yang disesalkan di akhirat nanti, hidup yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Takut mereka ikhwan. Maka terus mereka berupaya berada dalam lingkungan ilmu, saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, duduk di majlis ilmu, minta wasiat, nasihat ke ahli ilmu. Masya Allah. Nah, dengan dasar inilah, di kesempatan pagi hari ini saya sampaikan wasiat para ulama kepada kita seluruhnya, agar bersama-sama memberi perhatian yang sangat besar terhadap al-ilm, terhadap majlis ilm. Perhatian yang besar, sangat besar, untuk senantiasa kita tamak, al-hirs ala ta'allumil ilmin nafi'. Mari kita terus semangat ikhwan. Inilah obat segala fitnah. Terus kita bersemangat untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Ini obat segala fitnah. Naam. Ahlul fitnah adalah orang-orang yang jauh dari semangat mempelajari ilmu din, ilmu nafi'. Mereka yang paling gampang terlibat dengan fitnah. Fitnah dunia, fitnah syahwat dan syubhat. Orang-orang yang sungguh semangat mereka terhadap ilmu nafi' melemah, sehingga banyak kesempatan masuk di celah-celah hari-hari mereka. kerusakan-kerusakan fitnah yang melanda, yang memang fitnah sebagaimana dalam ayat tadi kita baca tidak hanya menimpa orang zalim secara khusus, tetapi menimpa juga kepada orang-orang yang tidak zalim, mereka pun didera fitnah. Kalau kita hidupkan apa yang dibiasakan sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dihidupkan para tabi'in dengan para sahabat, begitu generasi seterusnya, alangkah jauh kita insyaallah para ikhwah dari fitnah. Karena kita mengisi waktu kita, umur kita, kita isi dengan indahnya duduk belajar ilmu nafi', belajar perkara pokok agama, belajar ilmu-ilmu dasar Islam. Masya Allah. Bukankah di dalam Alkitab wa sunnah disitulah ilmu? Kif, kalau ada orang berkata, jikalau orang mendalami tafsir Kitabullah, mendalami al-ahadith as-sahiha min Rasulillah, mendalami kitab-kitab yang mu'tabar, kitab-kitab yang menjadi pegangan, rujukan, yang menjadi materi pelajaran salafun salih, dianggap kurang bobot ilmu. Kif hadha? Disitulah ilmu, ilmu nafi'. Di mana lagi kita mau dapat ilmu kalau bukan dari Kitabullah? Kalau bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, belajar agama ini bukanlah satu kegiatan yang bisa dijalani, sekali dijalani kita langsung mengerti segalanya. Tidak. Tetapi belajar agama ini butuh waktu, tulus zaman, butuh waktu yang panjang. Harus adanya penerapan, penanaman dasar-dasar pemahaman. Harus ada. Untuk dapat kita kokoh memahami berbagai permasalahan hidup. Dan penanaman pokok-pokok itu terdapat dari Kitabullah, dari sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembalilah kepada pokok ilmu. Dengan sabar kita belajar ilmu itu. Dengan sabar kita ikuti majlis ilmu itu. Selamat kita dari fitnah hidup. Tidak kita berpikir ingin instan mengenal agama ini, ingin spontan tahu segalanya. Tidak. Kita dapati nasihat yang berharga para ikhwah rahimakumullah dari seorang ulama salaf, Al-Imam Muhammad Ibnu Shihab Az-Zuhri. Muhammad Ibnu Shihab Az-Zuhri, masya Allah, imam besar ini yang wafat di tahun 125 Hijriah. Imam yang luar biasa, Allah beri keutamaan kepadanya. Saking hebatnya beliau, karunia yang Allah beri kepada beliau, yahfadzul Quran fi thamaniyati ayyam. Beliau mampu menghafal Al-Quran cukup 8 hari. Begitulah yang dipersaksikan, diceritakan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Apa kata nasihat Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri? Yansah al-muta'ajjilin, orang yang buru-buru, selalu buru-buru, semua ingin instan, tidak mau menapaki ilmu dari dasar, dari pondasi ilmu. Maunya meloncat-loncat belajar ilmu. Apa yang rasa dia ingin, dia selera, dituntutnya. Sedangkan landasan ilmu pun tidak dia kuasai. Apa nasihat Al-Imam Az-Zuhri? Man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Siapa mencoba mendapatkan ilmu langsung spontan banyak, nanti hilang pula darinya sebanyak itu. Lenyap juga. Sama seperti dia berupaya mendapatkan sekaligus, lenyapnya pun sekaligus. Nih, nasihat ulama salaf. Man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Masya Allah. Al-Imam Az-Zuhri. Renungkan ini ikhwah, agar kita mampu sabar untuk cari selamat di hidup ini dari gelombang fitnah hidup yang begitu besar, asyahwat wa syubhat. Begitu goncang hati kita, goncang fikiran kita kalau sudah datang syubhat, syahwat, fitnah. Solusinya di depan mata kita, solusinya di hadapan kita, yaitu majalisul ilm. Coba itu ditekuni dengan sabar. Utuh tulus zaman, panjang masa waktu kita belajar agama ini, menggalinya, mendalaminya. Tidak berharap semua serba cepat, menuntut begini, menuntut begitu. Coba dalami dasar landasan agama ini, Alkitab wa Sunnah. Tidakkah kau perhatikan begitu metode belajar yang diamalkan salafus salih? Mereka tempuh itu di waktu yang lama. Dan lihat kokohnya mereka dalam agama. Hingga barokah daripada itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nama mereka harum sampai hari ini. Dan sampai hari kiamat nanti insyaAllah. Dikenal manusia. Karena mereka betul-betul sabar menapaki belajar agama ini. Menggali ilmu. Sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh para pendahulu mereka. Ini yang harus ikhwah sekalian fahami. Bentuk semangat dalam mempelajari ilmu nafi' haruslah dengan cara seperti itu. Bertahap. Nah, tidak buru-buru mau segera cepat segala hal ingin dikuasai. Maka sabar di majelis ilmu salah satu dari prinsip kesuksesan untuk menghadapi fitnah. Sabar dengan ilmu dan majelis ilmu. Itu salah satu jalan keberhasilan, kesuksesan dalam menghadapi fitnah. Menyibukkan diri dengan majelis ilmu. Menghafal ilmu. Mendalami daripada kalamullah dan hadis Rasulullah. Masya Allah. Lebih memprioritaskan tazkiyah nufus, pembersihan jiwa kita ini yang kotor dengan banyak dosa. Belum lagi urusan niat, meluruskan niat. Masya Allah. Perkara yang begitu berat. Hingga salah satu ulama salaf mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Aku enggak pernah mengobati sesuatu pun yang lebih berat melebihi niatku. Padahal kita semua adalah orang-orang yang faham syarat amal diterima Allah. Adakah kita ayuhal ikhwah sudah yakin diri kalau urusan niat ini kita sudah bagus, sudah baik? Meluruskan niat dalam talabul ilm, meluruskan niat dalam menjalani ibadah, dalam perkara-perkara amaliyah yang kita di situ memaksudkan meniatkan ibadah kepada Allah, Ini satu pekerjaan besar yang sangat butuh kita obati terus kerusakannya dengan majelis ilmu, dengan nasihat, nasihat-nasihat, taujihat, bimbingan-bimbingan dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan a'immatus salaf yang disampaikan di majelis ilmu untuk kita semua dapat mengambil faedah daripadanya. Para jemaah ikhwani fiddin rahimakumullah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, salah satu daripada ulama ternama yang kita kenal bobot keilmuan beliau, beliau pernah memberikan nasihat-nasihat yang berharga untuk para penuntut ilmu agar kita tidak tertipu dalam jalan menuntut ilmu ini, tidak menjadi orang-orang yang salah langkah, wal'iyadzu billah. Nah, dan sungguh Al-Imam Syafi'i sebagai salah seorang ulama besar Islam merasakan langsung bagaimana dampak-dampak maksiat dalam merusak jalan menuntut ilmu. Hingga beliau dalam kitab-kitabnya memberikan wasiat-wasiat tersebut, subhanallah. Beliau pernah mengadu kepada gurunya Waqi', bagaimana beliau rasakan rusak hafalannya. Ternyata menurut sang guru, ini akibat apa? Maksiat. Ikhwah, fitnah yang melanda ini adalah perkara maksiat. Ketika kita bergelut dengan fitnah, betapa gampang kita lupa dari ilmu, betapa jauh kita dari ilmu. Ilmu yang dipelajari, majlis terus yang ditekuni, gampang betul ayuhal ikhwah rusak ketika kita tak menjaga diri dari fitnah. Karena sungguh ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah itu tak akan berkumpul dengan kegelapan. Maksiat itu kegelapan. Maka ini yang perlu diperhatikan pula oleh para thullabul ilm di jalan belajar ilmu din, agar mereka menjauhkan diri dari segala al-fitan, menjauhkan diri dari segala al-ma'asi, dan mereka menyibukkan dengan mendalami kitabullah, dan kemudian terus menjaga diri dengan amal yang salih. Nah, memelihara apakah dirinya sudah betul-betul mengamalkan ilmu, agar kita tidak gampang terjerumus ke dalam kerusakan hidup. Bukankah ayuhal ikhwah, kita selama ini berprinsip kita mendalami ilmu din, thalabul ilm, bukankah ini semua untuk amal? Ilmu yang kita pelajari dari pokok-pokok agama ini, dari sumber-sumber asal Islam, itu untuk kita terapkan, bukan untuk kita langgar. Maka bersemangatlah dalam menerapkan ilmu. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau bimbing kita, beliau nasihatkan kita. Apa kata Imam Ibnu Al-Qayyim? Lau nafa'al ilmu bila amalin, lama dhammallahu ahbaro ahlil kitab. Kalaulah, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ilmu bisa bermanfaat tanpa diterapkan amalnya, niscaya Allah enggak akan mencela pendeta-pendeta ahlul kitab. Ahbar. dari kalangan Yahud, tidak akan Allah cela mereka. Karena mereka berilmu, tak beramal. Kalau itu boleh, tidak Allah cela. Tapi ternyata Allah cela. Karena tidak cukup, ikhwah. Tidaklah bisa dianggap memadai kita yang duduk di majelis ilmu dan terus menjaga diri dengan majelis ilmu, tetapi tak perhatian dalam penerapan ilmu. Tak bisa dibenarkan itu. Kita tak akan pernah selamat dari fitnah. Begitu pula kata Ibnu Qayyim, walau nafa'al amalu bila ikhlasin, kalau Allah bermanfaat amalan enggak pakai ikhlas. Nah, niat ikhwah. Niscaya lama zammallahul munafiqin. Allah enggak akan cela orang munafiqin. Kalau boleh beramal itu tanpa ikhlas, enggak Allah cela kaum munafiqin. Karena mereka pun beramal Islam, tapi kita semua tahu amal mereka tidak dilandasi keikhlasan. Begitulah Allah persaksikan tentang mereka. Masya Allah, ayuhal ikhwah, beginilah yang mesti kita pelihara agar kita dijauhkan Allah dari fitnah. Teguh sabar di majelis ilmu. Jangan lagi kita bertanya sampai kapan. Sampai kapan? Ini kerja ikhwah, ini kegiatan, kesibukan. Ini adalah amal kita hingga Allah Subhanahu wa taala menjemput kita dengan ajal kita datang. Ini bukan perkara tambahan hidup ini. Ini bukan perkara yang disisipkan saja dalam hidup. Inilah yang pokok. Ta'allum ilmin nafi'. Ketika kita dalam keadaan ada kesempatan duduk tekun, rutin kita jalani. Atau ketika kita sudah tidak mampu rutin duduk di majelis ilmu karena sudah banyak tanggung jawab, kita pun juga tak lepas dari setiap adanya majelis ilmu. Kita tidak bertanya, ini sampai kapan jadinya? Haruskah begini terus? Naam. Kalau kita memang berharap selamat dari fitnah, inilah tempat, inilah obat, majelis ilmu. Hingga kita terbentengi dari berbagai arah, terbentengi hembusan-hembusan fitnah hidup. Di saat kita dekat dengan Allah, berada di jalan menuju surganya. Dan kita hiasi kesibukan ini dengan amal di atas ilmu. Amal. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah memberikan wasiat untuk hal ini. Beliau berkata, sebagaimana yang dikeluarkan Al-Imam Ad-Darimi di dalam As-Sunan, juga dikeluarkan Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah, juga dikeluarkan Al-Imam Al-Khatib di dalam kitab Al-Iqtidah. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memberikan pesan kepada kita. Annahu qala ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Ringkas tapi padat. Ta'allamu kata beliau. Terus belajar. Dua kali diulangnya. Belajar. Jangan cukupkan status saja, ikhwah. Sudah merasa cukup diri hanya berstatus salafi. Nilai status kita sebagai salafi terletak di mana, ikhwah? Terletak di rutinitas kita belajar ilmu salaf ini. Nah, ini syubhat, ini talbisnya iblis yang cukup banyak korban sudah berjatuhan dengannya. Dia mengira dengan pakaiannya, dengan statusnya, udah masya Allah sekali itu sudah bagus, cukup. Dengan kalau dia ditanya, Kamu salafi now? Dia sudah merasa bangga. Padahal dia jauh-jauh dari majelis ilmu. Tidak cinta ke majelis ilmu. Sedangkan para sahabat berpesan. Ibnu Mas'ud diantaranya berpesan. Belajar, kata beliau. Ta'allamu, ta'allamu. Fa'idha alimtum, fa'amalu. Kalau sudah berilmu, beramal. Apalagi beramal. Camkan ini. Kalau antum sibukkan dengan ini, belajar ilmu di majlis, terapkan ilmu dalam praktik harian amal kita. Masya Allah. Barakallahu fikum. Indah hidup. Tenteram hati, jiwa kita tenang. Tapi ketika kita jauh dari majelis ilmu, hanya mau nyandang status pengikut dakwah selebihnya. Majelis ilmu abai. Orang begini akan rugi hidupnya. Dia telah salah mengira. Dia fikir belajar agama ini ada batas waktunya. Nanti gersang hatinya. Sahabat saja merasakan itu, ya. Lihatlah, Hanzalah merasakan itu. Sampai dia kira dia sudah munafik. Jangankan berlama-lama pisah dari majlis Rasulullah, baru keluar saja sudah berubah, katanya. Ketemu anak istri berubah kami. Rupanya Abu Bakar As-Siddiq yang dilaporkan oleh Hanzalah tentang dirinya itu juga berpikir merasa yang sama. Betul, memang terasa itu. Tunduk. Hati itu tunduk di depan Rasul saat bermajlis. Keluar, khalas. Mulai penyakit hidup ini melanda kita. Nah, coba ikhwah. Tidakkah ini menjadi pelajaran untuk sama-sama kita, barakallahu fikum, menyayangi diri kita. Dengan kita pelihara hidup ini, selalu menjaga aktivitas ta'allum ilmi nafi', belajar ilmu yang bermanfaat dengan guru-guru yang terpercaya yang mengajarkan kepada kita landasan agama ini. Naam. Dan para ulama salafus saleh, masyaallah, haru kita lihat mereka mencintai ilmu agama ini dan majlisnya. Sampai di antara mereka ada yang telat. Telat ikut ke majlis ilmu padahal rutin mengikutnya, jatuh sakit karena menyesal yang dalam. Sakit. Syuh. Kalau kita hari ini segar dia. Semakin tak duduk di majelis ilmu, semakin segar terasa badannya. Karena berat duduk di majelis ilmu bagi dia. Tapi para ulama salafun salih, waalaikumsalam, betapa subhanallah cinta yang sangat ke majelis ilmu. Luar biasa. Hausnya kepada ilmu luar biasa. Al-Imam Al-Bukhari, karena hebatnya kecintaan kepada ilmu, masya Allah, dipersaksikan tetangga beliau dalam satu malam berulang-ulang kali nampak cahaya lampu hidup mati di kamarnya. Kenapa? Sebentar hidup, sebentar mati lampu itu. Dinyalakannya, dimatikannya. Karena setiap kali beliau tersentak, teringat ilmu, nyalakan, tulis. Selesai matikan, tidur lagi. Berulang kali dalam semalam. Suf. Lihat. Hari-hari otak mereka terus mikir ilmu. Ilmu, ilmu. Ah, subhanallah. Semangatnya kepada ilmu itu luar biasa. Bukan kepada fitnah. Ya. Fitnah itu bukan ilmu. Nah. Betul-betul semangat yang hebat terhadap ilmu. Subhanallah. Sampai imam yang terkenal Al-Imam At-Tabari. Wah, kalau imam yang satu ini gigihnya, cintanya ke ilmu itu, sampai jadi tauladan. Imam yang terkenal Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau makata 40 sana. 40 tahun dari umurnya itu setiap hari yaktub fi kulli yaumin minha 40 waraqah. Setiap hari itu selama 40 tahun tiap hari 40 lembar nulis ilmu. Selama 40 tahun coba. Al-Imam At-Tabari. Allahu Akbar. Tiap hari 40 lembar, 40 tahun dijalaninya. Masya Allah. Jadi bagaimana coba ikhwah? Maka selamat mereka hidupnya, selamat, walhamdulillah. Allah barokahi umur mereka. Allah selamatkan mereka dari fitnah. Karena begitulah mereka menghabiskan hidup, terus bergelut dengan ilmu, bergelut dengan ilmu. Sampai-sampai satu di dalam satu riwayat Al-Imam At-Tabari Ibnu Jarir pernah duduk-duduk dengan para ashabnya, teman-temannya duduk-duduk. Apa kata beliau? Hal tansyatuna li tarikhil alam min Adam ila waqtina? Ada enggak di antara kalian bersemangat? Tulislah sejarah dari zaman Nabi Adam sampai kita sekarang ini. Begitu kata Imam At-Tabari mengusulkan kepada teman-temannya. Qalu, apa jawab teman-temannya mendengar usulan ide itu? Dari Adam sampai sekarang, ada enggak kalian semangat menulis bagaimana sejarah hidup manusia? Coba ikhwah, dari Adam. Apa kata teman-temannya? Qalu, kam qadru, mau berapa banyak itu? Kamu bilang tulis itu. Masya Allah. Maka apa kata Imam Tabari? Fadzakara nahwa 30 alf waraqah. Ya kira-kira 30 ribu lembar lah. Mendengar itu apa kata teman-teman beliau? Hadza mimma tafna al-a'mar qabla tamami. Wah, sebanyak itu udah habis dulu umur kita, belum selesai, kata mereka. Nyerah. Nah, melihat itu apa kata Imam Tabari? Inna lillahi matatil himam. Inna lillah. Sudah mati semangat kalian ya, kata beliau. Sebetulnya kan cukup wajar ya, terkejut mereka mau nulis sejarah dari Adam sampai zaman hidup mereka. 30 ribu lembar. Tapi tidak bagi Imam Tabari. Ini sudah salah ini. Sudah lemah. Lemah lebih dulu. Belum bertempur sudah kalah. Inna lillah, kata beliau. Matatil himam. Sudah mati ya. Semangat peduli kalian ini sudah mati ini, kata beliau. Akhirnya Imam Tabari menjalani ide itu. Faqtasara dhalika fi nahwi 3000 waraqah. Yang kira-kira beliau ukur 30 ribu, beliau ringkas menjadi 3000 lembar. Itu pun sudah luar biasa ya. 3000 lembar ditulis beliau itu, masya Allah. Jadilah tarikh Tabari. Coba ya. Kalau kita pikir-pikir, karya sehebat itu ya, tentu bukanlah karya yang diselesaikan di usia muda saja kan. Enggak cukup umur. Karena memang Imam Tabari, masya Allah, sampai mau mati pun beliau, sampai mau mati, itu enggak berhenti cintanya ke ilmu. Hah. Agar jangan ada kita berkata, usia saya bukan waktunya lagi. Nah, ini nanti jadi sasaran fitnah orang-orang yang berputus asa seperti ini. Serius di majelis ilmu itu kalangan muda saja. Saya sudah cukup sepuh, tidak perlu lagi itu. Nah, tidak ikhwan. Salafun salih. Al-Imam At-Tabari satu contoh. Tidak ada yang namanya keilmu itu tidak ada cukupnya. Terus beliau bergelut dengan ilmu. Masya Allah. Sampai bingung, heran. Heran murid-murid beliau, heran rekan-rekan beliau melihat gigihnya ulama ini. Jadi hendaknya beginilah kita ikhwah. Memandang ta'allum ilmin nafi'. Karena kita kan orang yang sayang diri insya Allah. Orang yang sayang diri akan iman kita, akidah kita. Dari kemungkinan dilanda fitnah yang besar. Yang mampu menggoncangkan hidup kita. Dan menghancurkan keyakinan kita. Karena fitnah itu terus besar seiring bertambah zaman. Terus membesar. Salah-salah. Kalau tak dihadapi dengan ilmu yang benar, hancur kita. Maka sabar sekali lagi, sabar. Tekuni ilmu itu dari dasar. Jangan malah menganggap remeh akan ilmu dan menganggap sepele. Bagaimana mungkin kita pecinta sunnah Rasul menganggap kecil, menganggap tidak terlalu berbobot atau menggigit. Bisa dibilang kurang menggigit. Isyada. Ketika ilmu yang dipelajari itu terang-terangan dari kitabullah wa sunnah Rasulullah, al hadis as-sahiha, kurang menggigit, ikhwan. La haula wala quwata illa billah. Apanya kurang menggigit ini coba? Ada anggapan seperti itu. Nah inilah kerusakan pemikiran yang bahaya ini. Akhirnya dia merasa kajian-kajian pokok dasar itu gak terlalu selera mengikutinya. Mendengar belajar Sahihul Bukhari umpamanya. Seakan-akan dia sudah kuasai itu. Kenapa tidak antusias Anda untuk ilmu itu? Kurang menggigit. Apa tunggu anjing kampung menggigitnya? Baru menggigit rasanya kok. Ilmu sehebat pelajaran-pelajaran, hadis-hadis yang begitu terkenal, kitab-kitab ulama besar, itu kurang mantap. Nah inilah penyakit kita. Bagaimana kita mau punya bobot ilmu, jenjang belajar ilmu tak kita dalami. Ini yang ingin saya tekankan dalam wasiat di pagi hari ini untuk diri saya dan ikhwah sekalian. Insyaallah kalau kita jaga ini ikhwah, rutinitas majelis ilmu ini, jauh kita dari gelombang fitnah. Fitnah ini begitu besar, syubhat wa syahwat, menggoncang iman kita tiap saat. Kalau bukan pertolongan Allah, kalau bukan karunia Allah, kita gak sanggup ini, ngadapi hidup ini. Hanyut kita. Ini semua kan karunia Allah. Bukan kita yang hebat ya kawan. Sadari ini ya. Bukan kita yang hebat karena kita Masya Allah punya ilmu. Bukan, ini karunia Allah. Berapa banyak orang berilmu hanyut. Ini nikmat. Naam. Bukan hebat kita ini, bukan. Maka kalau dicabut Allah ini dari kita, habis sudah. Gak mampu kita menghalangi kesesatan yang datang dalam kehidupan kalau Allah cabut nikmat hidayah ini. Di akhir kajian tausiah pagi ini ikhwah, saya akan sampaikan satu riwayat kisah yang luar biasa dari salah seorang ulama salaf. Semoga Allah meridhai mereka semua. Mudah-mudahan ini jadi ibrah. Kecintaan kita ke ilmu ini besar. Hingga ajal menjemput kita. Meneladani salafus salih. Kisah yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam kitab Al-Jarah wa Ta'dil. Kisah ini sanadnya hasan. Juga dikeluarkan Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis. Begitu pula dikeluarkan Al-Imam Al-Banna Ibnul Banna dalam kitab Fadlut Tahlil wa Sawabuhul Jazil. Kisah ini cukup terkenal di kitab-kitab ulama salaf, yang mereka semua menyandarkan riwayat ini, kisah ini kepada Muhammad ibnu Muslim ibnu Warah. Berkata Muhammad ibnu Muslim ibnu Warah, hadartu ma'a Abi Hatim Muhammad ibni Idris Ar-Razi inda Abi Zur'ah. Al-Imam Abu Zur'ah, masya Allah, ulama besar yang wafat di tahun 264 Hijriah. Namanya harum betul, Imam Abu Zur'ah. Kata Muhammad bin Muslim, kami pernah datang bersama Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Idris, menjenguk Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi yang bernama Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi, atau ringkasnya dikenal Imam Abu Zur'ah. Kami datang ke beliau, wahuwa fin naz'i. Waktu itu beliau dalam kondisi sudah sekarat, mau meninggal. Kami pun berziarah menjenguk beliau. Faqultu li Abi Hatim, kata Muhammad bin Muslim bin Warah, aku pun berkata kepada Abu Hatim, temannya ini, Ar-Razi, yang sama-sama datang menjenguk Imam Abu Zur'ah. Ta'al sini, hatta nulaqqinahu syahadah. Ayo kemari, kita talqinkan syahadat untuk Abu Zur'ah. Sebagaimana pesan Rasulullah, laqinu mautakum la ilaha illallah, wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Talqin orang mau mati kalian dengan la ilaha illallah. Maka dengan dasar hadis yang dikuasai ulama-ulama ini, yang menjenguk ulama lainnya, Muhammad bin Muslim menyampaikan ide itu kepada Al-Imam Abu Hatim. Sini, ayo kita talqinkan syahadat. Faqala Abu Hatim, inni la astahyi min Abi Zur'ah an ulaqqinahu syahadat. Waduh, aku malu. Sungkanlah Abu Zur'ah kita talqinkan syahadat. Ulama sebesar ini segan, malu rasanya ngajarin syahadat ke imam sekaliber Abu Zur'ah. Abu Hatim enggak mau diajak Muhammad bin Muslim bin Warah mentalkinkan itu. Tetapi kata Abu Hatim, ada ide. Walakin ta'al hatta natadzakaral hadis fala'allahu idza sami'ahu yaqul. Tetapi mari kita di depannya, kita muzakarah hadis. Kita bacakan hadis, mudah-mudahan dia mendengar hadis itu, nanti dia sambung itu hadisnya. Masya Allah. Karena mereka kenal bagaimana cintanya Abu Zur'ah kepada ilmu. Ini sudah sekarat ini, ikhwaya. Fin naz'ah. Itu sudah di ujung tanduk itu nyawa. Hah? Sudah parah. Jadi sudah pantas ditalkin. Tapi ya Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah sungkan untuk mentalkin ulama sekaliber Abu Zur'ah. Gimana ini? Dia pun melahirkan ini. Dia ajak Muhammad bin Muslim bin Warah, mari kita muzakarah hadis di depan beliau. Akhirnya Muhammad bin Muslim memulainya. Dia bawakanlah sanad haddatsana Abu Asim An-Nabil dan seterusnya. Kemudian disambung oleh Imam Abu Hatim, haddatsana Ibnu Bashar dan seterusnya. Subhanallah. Dibawakan mereka itu. Kemudian Abu Zur'ah mendengar itu, yang memang beliau sosok seorang tokoh yang besar, cinta ke ilmu enggak habis-habis, ikhwan. Enggak habis-habis sampai mau meninggal. Dilihatnya dua orang yang datang ini bicara hadis timbul semangatnya, langsung disambutnya. Dibawakannya juga riwayatnya, sanadnya dibawakannya. Lihat dua orang tamu ini bawakan hadis dengan sanad. Dia bawakan sanadnya sampai kepada Mu'adz ibn Jabal, Abu Zur'ah. Karena terpancing dengan dua orang ulama yang datang ini, melihat mereka baca hadis, gak mau beliau ketinggalan. Langsung beliau bawakan riwayat, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abu Asim An-Nabil, ikut membaca sampai kepada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah." Barang siapa, kata Rasul, yang akhir cakapnya di dunia dia tutup dengan la ilaha illallah, belum selesai dia baca ujung hadisnya, meninggal. Masya Allah. Syukur. Kharajat ruhuhu. Belum sempat disempurnakannya oleh Imam Abu Zur'ah ujung hadisnya, dakhalal jannah, pas akhir kalamnya dengan membaca hadis, man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah, meninggal. Allahu Akbar. Syukur. Berhasil Muhammad ibn Muslim bin Wara dan Abu Hatim al-Razi. Memang mereka maukan itulah dia. Cuma untuk ditalkin langsung, ayo ucapkan la ilaha illallah, sungkan. Hah? Segan ngajarin begitu, tapi dipancing dengan riwayat hadis tentang masalah itu. Terpancing beliau, Abu Zur'ah. Diikutnya riwayat itu, dibacanya sanadnya dengan semangat. Pas di kalimat man kana akhiru kalami la ilaha illallah, meninggal. Belum lagi disebutnya dakhalal jannahnya hadisnya. Akhir kalamnya benar-benar la ilaha illallah. Tidakkah ikhwah perhatikan ini? Inilah salafunas salih. Bukan seperti kita yang banyak sekarang ini. Ilmu belum apa-apa ikhwah. Sudah merasa cukup atau merasa enteng majelis ilmu. Dianggap kurang menggigit, kurang berbobot dan seterusnya. Belum apa-apa. Nah, mereka yang sudah begitu tinggi ilmunya, ulama-ulama besar salafus salih, Abu Zur'ah, Ar-Razi, siapa tidak kenal nama ini? Bagi tulabul ilm, harum. Menjelang meninggal pun tak pernah berpikir sudah cukup saya. Muncul semangatnya melihat dua orang sahabat yang datang menjenguknya ini bacakan hadis. Gak mau kalah, semangat. Nah, lihat jiwa salafus saleh. Jadi ini mudah-mudahan jadi pelajaran ya untuk kita, insyaallah, agar ikhwah sekalian di kota ini, di lingkungan ma'had ini dan sekitarnya, benar-benar mencintai majelis ilmu. Ini yang sangat berfaedah, efektif membungkam fitnah dalam kehidupan ini. Ikhwah, jaga rutinitas ini, kecuali sudah uzur kali gak bisa apa-apa lagi. Kalau tidak, kita sudah menjadwalkan kegiatan yang namanya majelis ilmu. Ini yang utama. Bukan ini kalau ada waktu kosong saya. Ini penyakit di mana-mana ini, salafiyun. Majelis ilmu hanyalah majelis kalau ada waktu luangnya. Harusnya dia buat jadwal di rumahnya. Ini jam kegiatan pasti saya ya. Kalau ada kegiatan lain, sesuaikan ini. Kalau tidak, tidak bisa. Jangan benturan sama ini. Kenapa gak begitu, Pak? Gampang betul kita puas diri dengan yang sudah ada, padahal belum apa-apa. Cintailah ilmu setinggi-tingginya, seperti Al-Imam Abu Zur'ah rahimahullah. Benar-benar akhir cakapnya la ilaha illallah. Nah, demikianlah apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan berfaedah untuk ikhwah semua. Dan Kita berdoa kepada Allah dan berharap dengan harapan yang besar, memohon dengan penuh harapan rengekan, iya. Merengek kita minta sama Allah, tanda butuh agar kita dikokohkan di jalan agama ini. Jangan goncang, jangan goyang. Minta terus ikhwah ke Allah dalam doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan tunjukkan upaya itu dalam kehidupan. Bentengi hidup dengan ilmu. Majelis ilmu inilah tempat kita melunakkan hati, mengisi hati agar kokoh di atas sunnah Nabi. Atas segala kekurangan dari rangkaian kajian-kajian yang kita adakan di beberapa hari ini, kalau ikhwah dapati ada yang keliru, yang salah dari penyampaian dan dari ucapan, itu semata-mata syaitanlah penyebabnya. Kita berlindung kepada syaitan dan kita mohon ampun kepada Allah dari kesalahan-kesalahan tersebut. Dan segala kebenaran yang datang, yang telah tersampaikan dalam kajian-kajian ini, itu semata-mata dari Allah. Karunia Allah untuk kita bersama agar kita dapat terbimbing ke jalannya. Nah, para asatidzah, para ustadz di agama ini hanya penyampai ilmu, sehingga mereka memiliki beban amanah. Saat punya ilmu harus disampaikan kepada orang yang butuh ilmu. Hanya itu. Bukan haknya manusia siapapun dia untuk mengganggu hukum agama ini dan merubah-rubahnya. Semua kita adalah pengikut agama. Nah, demikianlah saya akhiri majelis terakhir di rangkaian kajian-kajian kita pada kesempatan kali ini. Wal afu minkum, wallahu ta'ala a'lam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.